Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya khadir kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan pembahasan kita memasuki kitab yang baru setelah sebelumnya selesai dari pembahasan kitab tentang ilmu. Kitab yang baru yang dimaksud adalah Kitabu Hamdillahi Ta'ala wa Syukri, kitab pembahasan tentang memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Bab pertama yang disebutkan di kitab ini adalah Babu Fadlil Hamdi wa Syukri, bab keutamaan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk dua hal yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila dilihat dari segi makna, maka keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan dari dua kata tersebut ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari keterkaitannya atau penggunaannya. Kalau dilihat dari sisi keterkaitannya atau penggunaannya, maka kata alhamdu atau memuji itu lebih umum daripada kata asyukru, bersyukur. Artinya memuji Allah itu terkait dengan ketika mendapatkan nikmat dan ketika tidak mendapatkan nikmat. Dalam hal ini musibah sekalipun. Sedangkan asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini khusus terkait dengan ketika mendapatkan nikmat. Bila ditinjau dari sisi apa, keterkaitannya dan penggunaannya. Kemudian bila ditinjau dari sisi alat, maka asyukru atau bersyukur itu lebih umum daripada alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bersyukur itu bisa dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Adapun alhamdulillah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu hanya dilakukan dengan lisan dan dengan apa? Hati. Ya. Jadi dua-duanya ada sisi umum dan ada sisi khusus. Sekali lagi, bila ditinjau dari sisi keterkaitannya dan penggunaannya, maka alhamdulillah lebih umum, terkait dengan ketika mendapatkan nikmat atau saat tidak mendapatkan apa? Nikmat, saat kena musibah sekalipun kita diperintahkan untuk tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Mau dapat nikmat ataupun tidak mendapatkan apa? Nikmat. Kena musibah sekalipun, seseorang dituntut untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, karena pada dasarnya musibah itu adalah nikmat. Nah, bila ditinjau dari sisi alat yang digunakan, maka bersyukur itu lebih umum daripada memuji Allah. Artinya bersyukur itu bisa dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Jadi syukur lebih umum dalam hal ini. Ya. Kalau alhamdulillah mengucapkan alhamdulillah, maka dilakukan dengan lisan dan hati. Nah, itu perbedaan antara alhamdulillah memuji Allah dengan asyukru, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah mengutip beberapa firman Allah di bawah bab ini sebelum menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadhkuruni adzkurkum washkururi wa la takfurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni, ingatlah oleh kalian aku, adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan sekali-kali kalian kufur. Kalimat washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kufur, ini di dalamnya mengandung isyarat bahwa syukur itu memang khusus ketika mendapatkan apa? Nikmat. Ya. Kalau seseorang kena musibah, jangan bersyukur kepada Allah. Apa yang dilakukan ketika kena musibah? Apa yang dilakukan ketika kena musibah, Rehan? Hah? Yang dilakukan ketika kena musibah apa? Hah? Hah? Apa? Mengucapkan ilahi-ilahi dan alhamdulillah. Umum alhamdulillah itu, mau dapat nikmat atau tidak dapat nikmat, ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau bersyukur khusus ketika mendapatkan apa? Nikmat. Ya. Makanya Allah katakan washkururi wala takfurun, jangan kufur. Jangan mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan bahwa berzikir fadzkuruni adzkurkum, ingatlah oleh kalian aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kalian, ini tidak hanya sebatas di lisan. Mengingat Allah itu tidak hanya sebatas di lisan, tetapi yang paling penting adalah mengingat Allah dengan hati. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengingat Allah hanya melalui lisan tanpa dengan hatinya, itu ada kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan sekali-kali kamu menaati orang-orang yang lalai hatinya. Ini dari mengingat kami, wattaba'a hawa, dan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Di situ ada kalimat aghfalna qalbahu an dzikrina, lalai hatinya dari mengingat kami. Jadi mengingat Allah sekali lagi tidak cukup lewat lisan, tetapi harus disertai dengan apa? Hati. Ya. Dalilnya tadi surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Kemudian kalimat zikir, mengingat Allah, ini juga umum. Bisa mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, bisa mempelajari ilmu agama, itu juga masuk dalam makna apa? Zikir. Sholat juga masuk dalam kategori apa? Zikir. Ya. Sholat juga masuk dalam kategori zikir. Seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar wala dzikrullahi akbar. Ya. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Dan zikir atau sholat ini benar-benar sebagai bentuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Itu di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Nah, dan banyak lagi makna yang masuk ya dalam kategori apa? Zikir. Nah. Kemudian Qotil kiram rahimani wa rahimakumullah, ayat ini kaitannya dengan bab sangat jelas sekali, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk bersyukur kepadanya. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan sekali-kali apa? Kufur. Nah. Kemudian ayat kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi di bawah bab ini adalah ayat yang ketujuh dari surat Ibrahim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Ini juga sebuah isyarat bahwa syukur itu kaitannya ketika mendapatkan apa? Nikmat. Lebih khusus. Sedangkan alhamdu, memuji Allah, sekali lagi lebih umum, saat dapat nikmat atau saat ketika tidak mendapatkan apa? Nikmat. Terkena musibah sekalipun. Ya. Nah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ayat ketiga di surat Al-Isra 111, wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Ayat ini jelas kaitannya dengan bab yang dibahas, bab keutamaan bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memerintahkan untuk kita selalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang kita berikan kepada Allah itu harus terkandung di dalamnya dua hal. Yang pertama, al-mahabbah. Harus mengandung kecintaan. Yang kedua, at-ta'zim. Harus mengandung apa? Pengagungan. Di saat kita mengucapkan alhamdulillah, itu artinya kita memuji Allah dengan rasa cinta kita yang begitu besar kepadanya dan pengagungan kita kepadanya. Jangan sampai kosong dari dua hal ini. Kalau sampai kosong dari dua hal ini, maka makna pujiannya sama dengan kita memuji selain Allah Azza wa Jalla, dengan kita memuji makhluk. Ya. Jadi harus terkandung di dalamnya dua hal. Apa itu? Pertama, kecintaan kepada Allah. Yang kedua, pengagungan. Wa qala ta'ala, kemudian ayat berikutnya yang keempat, ayat 10 dari surat Yunus, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhir daripada doa mereka, ucapan mereka orang-orang yang beriman adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Khotul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita masuk pada penyebutan hadis, hadis Nabi. Qala wa ana bi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahaini min khamrin wa labanin. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke hadapan beliau pada suatu malam yang beliau diisrokan di malam tersebut, biqadahaini, dua wajan, dua wadah, min khamrin walabanin, yang berisi khamr dan air susu. Jadi ada dua wadah diberikan, ya, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang beliau diisrokan di malam itu. Dua wadah tersebut berisi khamr dan air susu. Satu wadahnya isi khamr, satu wadah yang lainnya isinya apa? Susu. Fanadhara ilaihima fa'akhadhal labana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kedua wadah tersebut dan beliau memilih untuk mengambil wadah yang isinya susu. Faqala Jibrilu alaihi salam, setelah itu kemudian Jibril berkata, alhamdulillah alladzi hadaka lil fitrati, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukimu kepada fitrah, naluri, ya. Lau akhadtal khamra gawat ummatuka, seandainya wadah yang kamu ambil itu adalah wadah yang berisi khamr, gawat ummatuka, niscaya umatmu ini akan menyimpang, ya, akan keluar jalur, mabal kalau bahasa Sundanya. Hey. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Di sini kita lihat kalimat alhamdu, memuji Allah, diucapkan oleh Jibril alaihi salam. Ya, Jibril itu adalah yang paling mulia dari kalangan malaikat. Jibril, makanya tugasnya pun sangat spesial, ya, menyampaikan wahyu. Nah, Jibril mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukimu kepada sebuah fitrah atau naluri, di mana engkau memilih wadah yang berisi, di mana engkau memilih wadah yang berisi susu. Kalau seandainya engkau memilih wadah yang berisi apa? Khamr, maka umatmu akan tersesat. Ini menunjukkan keutamaan kata alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pujilah Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap kebaikan yang terjadi, setiap kebaikan yang dilihat, setiap kebaikan yang didapat, setiap kebaikan yang didengar. Ya, ucapkan alhamdulillah. Nah, sebagaimana Jibril telah mengucapkannya. Itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, masih dari sahabat Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah bilhamdillah fahuwa aqta. Hadisun hasan rawahu Abu Daud wa ghairuhu, tetapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Yang di antara yang mendhaifkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mendhaifkan hadis ini dalam dhaif Sunan Abi Daud. Ya. Kalau artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dibalin, setiap urusan yang tidak dimulai padanya dengan ucapan alhamdulillah, maka urusan tersebut terputus. Urusan tersebut apa? Terputus. Tapi seperti tadi disampaikan bahwa hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dilemahkan oleh Syekh Albani dalam dhaif Sunan Abi Daud. Namun demikian, kalau dilihat dari segi makna, maka kita bisa menangkap maksud dari disebutkannya hadis ini, yaitu bahwa segala sesuatu yang diucapkan padanya alhamdulillah itu mendatangkan keberkahan. Mendatangkan apa? Keberkahan. Oleh karenanya jangan ragu-ragu untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Qala wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ketiga dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala limalaikatihi qabadtum walada 'abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabadtum samrata fuadihi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala 'abdi fayaquluna hamidaka wastarja'a fayaqulu Allah ta'ala ibnu li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan bertanya kepada malaikatnya, qabadtum walada 'abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, na'am, iya. Fayaqul, lalu Allah akan bertanya lagi, qabadtum samrata fuadih, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Fayaqulun, maka para malaikat kembali menjawab iya. Fayaqul, lalu Allah bertanya lagi, famadza qala abdi, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku? Ketika anaknya meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh para malaikat. Fayaqulun, para malaikat menjawab, hamidaka, dia memuji engkau, wastarja'a, dan mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berkata, buatkan oleh kalian untuk hambaku ini sebuah rumah di surga, dan namai rumahnya dengan Baital Hamdi, rumah pujian. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Di dalam hadis ketiga ini, sama seperti sebelumnya, ada keutamaan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dalam setiap keadaan, sampai pun ketika mendapatkan musibah. Di antara sekian banyak musibah itu adalah kematian. Kematian termasuk apa? Musibah. Kalau seseorang mengucapkan alhamdulillah, kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka keutamaannya sangat besar. Dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Apalagi kalau yang ada yang orang tua yang kehilangan apa? Anaknya. Ya, seperti yang disinggung dalam hadis ini secara khusus. Kalau ada seorang hamba yang anaknya meninggal dunia, maka Allah akan bertanya kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mencabut nyawanya? Para malaikat menjawab, iya. Apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Para malaikat menjawab apa? Iya. Lalu Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh si hamba? Nah, di sini penting. Apa yang diucapkan oleh si hamba ketika anaknya meninggal dunia, ketika anaknya dicabut nyawanya? Para malaikat menjawab, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Nah, ini bentuk sabar atas musibah kematian. Ya, sabar atas musibah kematian. Kalau seseorang ditimpa musibah dengan kematian salah satu dari anaknya, kemudian dia bersabar dengan mengucapkan kalimat istirja dan tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan dalam hadis ini, kata Allah, bangunkan, buatkan untuknya sebuah rumah di surga, kemudian rumah itu dinamai dengan rumah apa? Rumah pujian, Baitul Hamdi. Ya, Baitul Hamdi. Nah, berikutnya hadis yang keempat. Ya. Qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Rawahu Muslimun. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar ridha 'anil 'abdi, kepada seorang hamba, saat dia memakan suatu makanan kemudian memujinya, kemudian memuji Allah atasnya. Dan saat dia meminum suatu minuman, lalu dia memuji Allah atasnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di sini juga hubungannya sangat erat dengan bab yang sedang kita bahas, keutamaan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi kalau kita setiap kali makan atau minum, kemudian setelahnya mengucapkan apa? Alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepada kita. Sebab dengan tegas Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah itu benar-benar ridha kepada seorang hamba ketika dia makan lalu memuji Allah atasnya, dan ketika dia minum lalu setelah selesai memuji Allah atasnya. Dan seperti yang tadi disampaikan, bahwa salah satu keutamaan saat kita selesai dari memakan suatu makanan atau minum suatu minuman, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, adalah ada keberkahan di dalamnya. Karena ucapan alhamdulillah itu mendatangkan apa? Keberkahan. Ya, kita akan merasa puas, kenyang saat selesai makan kita ucapkan alhamdulillah, dan saat selesai minum kita ucapkan alhamdulillah. Makanan yang kita makan akan menjadi berkah, dan minuman yang kita minum pun akan menjadi apa? Berkah. Nah, apakah ini berlaku pada semua jenis makanan? Karena makanan itu kan ada makanan berat, ada makanan ringan. Ya, ada makanan berat, ada makanan apa? Ringan. Kata para ulama, ada kemungkinan berlaku untuk semuanya. Baik makanan berat ataupun makanan apa? Ringan. Ya. Bahkan disebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala setiap kali selesai dari memakan suatu makanan, ya, sedikit makanan apapun, beliau mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidak mesti terkait khusus dengan makanan yang berat. Makanan berat itu kalau kita, ya berarti nasi, ya kan? Hatta roti misalnya. Kita makan roti, selesai makan roti, ucapkan alhamdulillah. Ya. Itu tidak ada salahnya. Agar makanan apapun yang kita makan termasuk roti itu bisa menjadi sesuatu yang berkah. Baik, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu akhir dari hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab keutamaan memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Berikutnya kita masuk pada pembahasan kitab yang lain, Kitabus Salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab yang disebutkan di sini antara lain babul amri bis salati alaihi. Bab perintah untuk bersolawat kepadanya. Wa fadliha wa ba'dhi siyariha, dan bab tentang keutamaannya serta sebagian lafadznya atau teksnya. Teks dari sholawat tersebut. Jadi ada tiga hal yang disinggung di bab pertama dari kitab tentang salawat kepada Rasulullah. Pertama, perintahnya, kemudian keutamaannya, yang kedua, dan yang ketiga adalah sebagian dari teksnya. Taib qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 56, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan sampaikan salam sejahtera untuknya. Nah, ayat ini jelas menyinggung soal adanya perintah untuk apa? Bersolawat. Ya, adanya perintah untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baik. Hadis pertama, wa an Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi keduanya, disebutkan bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim ini menjelaskan tentang salah satu dari keutamaan apa? Salawat. Ya. Dan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mesti di hadapan kuburannya. Ya. Harus pergi dulu ke sana, ke kuburan Nabi. Dimanapun kita mengucapkan salawat kepada Nabi, maka salawat itu akan sampai kepadanya. Inna salata tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya salawat itu akan sampai kepadaku, kata beliau, dimanapun kalian berada. Kita salawat di sini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali salawat, keutamaannya Allah akan bersalawat sebanyak 10 kali. Nah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kemudian selanjutnya wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari sahabat Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah orang yang paling utama bagiku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah yang paling banyak salawatnya kepada aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan hadis ini hadis hasan, tetapi hadis ini diboifkan oleh para ulama, salah satunya diboifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Boif Al-Jami. Nah, namun demikian tidak mengurangi keutamaan dari bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.